dia. Kalau bukan Devi Aldiva Jupala. Terima kasih. ke mana? Sini aja temani Om ya. Iya. Mbak Devi. Nggih. Diucapkan selamat datang kepada manajer dari Manunggal Event Organizer. Selamat datang. Bu Sulis, matur sembahun, sudah bisa naik panggung, yang sudah percaya banget dengan teman-teman Nyupa Lapa. Ya. Harapan kami semoga saja UD Manunggal atau Manunggal Event Organizer di tahun 2018 bisa jaya ya. Sukses selalu. Ini tinggal undian. Gitu ya. Karena bareng bersama Manunggal Event Organizer ini di acara konser tahun baru 2018 ada door prize, hadiah utama sepeda motor, hadiah kedua TV berwarna, hadiah ketiga DVD. Wah, ini untuk teman-teman artis Abed Sewu